بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله. قال المصنف حفظه الله تعالى: أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره. ذكر ابن إسحاق أن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف ابن سنتين، ولفظه قالت حليمة: فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. وعند بني سعد في طبقاته أن أموره صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره شريف 4 سنوات، ولفظه قالت حليمة: ولما بلغ 4 سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم. قال الزرقاني في شرح المواهب: وراجه أن شق صدره صلى الله عليه وسلم كان في 4 كما جزم به الحافظ العراقي في نظم سيرته، وتلمذه الحافظ ابن حجر في سيرته وهي صغير مفيدة. صغيرة مفيدة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Pada pekan yang lampau kita menjelaskan tentang peristiwa di belahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril ketika beliau masih kecil dipelihara oleh Halimah di Bani Sa'ad. Kemudian lanjutannya, malam hari ini berapakah umur Rasulullah ketika dada beliau dibelah, diambil oleh Jibril ya bagian hitam yang menjadi tempat ya masuknya syaitan mengganggu anak Adam. Adapun Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya umur Rasulullah ketika dibelah dadanya itu berumur 2 tahun. Dan redaksinya berkata Halimah: falamnya belum sanataihi hatta kana ghulaman jafran. Belum lagi dia mencapai usia ya 2 tahun ya, sehingga dia telah menjadi seorang anak yang begitu kuatnya ya, kuat untuk makan. Adapun menurut Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, Tabaqatu Ibnu Sa'ad, umur Nabi ketika dibelah dadanya itu 4 tahun. Dan redaksinya dikatakan berkata Halimah: tatkala telah mencapai 4 tahun adalah Nabi SAW telah bermain-main bersama saudaranya, saudara sepersusuannya dan saudarinya, fil bahmi ya, di satu tempat. Berkata Zarqani dalam syarh al-Mawahib yang benar bahwasanya dibelahnya dada Nabi yang mulia SAW itu terjadi ketika beliau berusia 4 tahun, bukan ketika berusia 2 tahun. Dan inilah yang dikuatkan oleh Hafidh Al-Iraqi dalam Nazm As-Sirah dan muridnya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam sirahnya. Dan dia adalah merupakan kitab yang kecil dan berfaedah. Naam. Taqraru syaqi sadri. وقد تقرر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم غير هذه المرة، فمنها المرة الثانية وهو ابن 10 سنين صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال: لقد سألت أبا هريرة، إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أراها للخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أهل قط، فأقبل إلي يمشياني حتى أخذ كل واحد منهما بعضولي لا أجد لأخذهما مسا، فقال أهدهما لصاحبه: أرجعه، فأرجعاني، فقال أهدهما لصاحبه: أفلق صدره، فهو أهدهما إلى صدري، ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسن، فأخرج شيئا كيهات العنقة، ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرعفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، ثم حز إبهام رجلي اليمنى فقال أقد واسلم ورجعت بها أقدو به رقة على الصغير ورحمة للكبير. نعم. Kemudian kisah pengulangan terjadi kembali di belahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dadanya dibelah bukan sekali, lebih daripada itu. Pada kali yang kedua ketika Nabi berusia 10 tahun. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang lemah dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai perkara yang mana orang lain tak berani bertanya kepadanya. Maka berkatalah Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, apa perkara pertama kali yang kau lihat tanda-tanda kenabian ya ketika engkau ya masih kecil? Apa yang kau lihat bahwasanya ada tanda-tanda kenabian kau akan jadi menjadi nabi?" Maka Rasulullah pun duduk, kemudian dia berkata, "Wahai Abu Hurairah, engkau telah bertanya kepadaku. Sungguh aku dahulu ketika berada di padang pasir, maksudnya di Bani Sa'ad, umurku 10 tahun. Ya. Dan beberapa bulan. Tatkala aku sedang berada suatu tempat, tiba-tiba di atas kepalaku ada orang berbicara. Ya, ada seorang yang berkata kepada yang lainnya, 'Apakah ini orangnya?' Dia berkata, 'Ya.' Maka keduanya mendatangiku dengan wajah yang tak pernah kulihat, wajah makhluk atau wajah manusia. Dengan wangian yang tak pernah kucium daripada wanginya manusia. Dengan pakaian yang tak pernah kulihat dipakai oleh manusia. Keduanya berjalan menuju diriku. Kemudian masing-masing mereka memegang pangkal lenganku dan aku tak merasa apapun ketika keduanya memegang pangkal lenganku. Maka berkata yang satu kepada yang lain, 'Baringkanlah dia.' Maka aku pun dibaringkan. Berkata yang satu kepada yang lain, 'Belahlah dadanya.' Maka yang satu merunduk, kemudian dia membelah dadaku. Tak ada kulit padanya darah. Tidak pula aku merasa sakit. Maka berkatalah dia kepada yang lainnya, 'Keluarkan dari dalam dadanya ya, sifat hasad dan sifat dengki.' Maka dikeluarkanlah dari dalam dadaku sesuatu yang mirip dengan segumpal daging. Kemudian dia buang dan berkata yang satu kepada yang lainnya, 'Sekarang masukkanlah ke dalam dadanya rasa belas kasih sayang.' Kemudian dimasukkanlah seperti itu pula, seperti yang dikeluarkan, yang dia mirip dengan perak, penuh dengan warna putih. Kemudian setelah itu dia menggoyang jadi kakiku yang sebelah kanan dan dia berkata, 'Sekarang engkau pergilah.' Ya. Ughdu waslam. Pergilah dalam keadaan engkau selamat. Aku pun segera pergi. Ya, dan tatkala aku pergi, benar-benar aku merasa ada perubahan. Ya, aku memiliki sifat begitu memiliki sifat sayang dan cinta kepada anak-anak yang lebih kecil daripadaku. Ya, dan aku memiliki sifat rahmat kepada orang-orang besar daripadaku. Ini kali yang kedua. Naam. Al-marratu tsalitsa indal mab'atsi. Rawa at-Tayalisi fi musnadihi bi sanadin dha'ifin 'an Aisyah radhiyallahu 'anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habata Jibril alaihi salam ila al-ard fasalaqani li halawati al-qafa wa shaqqa 'an batni fa akhraja minhu ma syaa Allah thumma ghasalahu fi tasdin min dhahabin thumma 'adahu fihi thumma qafa'ani kama yakfa'u al-ina'a thumma khatama fi dhahri hatta wajadtu masal khatam thumma qala li iqra bismi rabbik wa lam aqra kitaban qad. Dan kali yang ketiga ketika beliau akan dibangkitkan sebagai seorang rasul, diutus sebagai rasul. Al-Imam Tayalisi meriwayatkan dengan sanadnya dengan sanadnya dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang lemah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril pun turun ke bumi. Kemudian dia menidurkan aku, ya, dalam keadaan terlentang. Kemudian dia membelah perutku dan dia mengeluarkan daripadaku sesuatu yang Allah sendiri yang mengetahuinya apa isinya. Kemudian dia cuci dalam satu wadah daripada emas. Kemudian dia kembalikan dadaku sebagaimana semula. Ya, kemudian dia siramkan atau tumpahkan air, ya. kemudian dia stempel di atas punggungku, dan aku sampai sekarang merasakan ya stempel tersebut ada dalam diriku. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan kepadanya oleh Jibril, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan aku tidak pernah bisa membaca tulisan apapun juga. Ini kali yang ketiga, tapi yang kedua dan ketiga ini dengan sanad yang lemah. Naam. Al-marratu rabi'ah inda al-Isra'il wal Mi'raj. Rawal Syekhani fi sahihaihima an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Furija saqu baiti wa ana bi Makkah. Wa nazala Jibril alaihi salam fa faraja sadri, thumma ghasalahu min ma'in Zamzam. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأبرضها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء وذكر حديث الإسراء والمعراج. قال الحافظ في الفتح: ثم وقع شق الصدر عند إرادة الوروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتأهب للمناجاة. كمل ويترجح. وترجح لدينا بعد دراسة أسانيد هذه الأحاديث أن الذي صح في هذه الأحاديث أي حادثة سق صدري أنها وقعت له صلى الله عليه وسلم مرتين. الأولى وهو صغير عند ظئره في بني سعد كما في رواية أنس رضي الله عنه، وثانية في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أبي ذر ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما. قال الحافظ في الفتح: وجميع ما ورد من شق صدري واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، ولا يستحيل شيء من ذلك. ولعل أحاديث شق صدري تشير إلى هذه الحسنات التي أضفاها الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالك الطبع الإنساني ومقاتين الحياة الأرضية. Ya, adapun kali yang keempat, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, jadi riwayat kedua, ketiga lemah hadisnya. Adapun yang keempat, di belakangnya keempat, hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, yaitu ketika Rasulullah SAW akan naik melakukan Isra dan Mi'raj ke langit. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih keduanya dari Abu Dzar, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW menceritakan bagaimana peristiwa beliau Mi'raj ke langit Isra, ya, "Furija saqfu baiti wa ana Makkah." Tiba-tiba ya atap rumahku itu terbuka ketika aku di Mekah. Turunlah Jibril alaihissalam, kemudian dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dari air Zamzam, kemudian dia membawa wadah terbuat daripada emas yang dipenuhi dalamnya dengan hikmah dan iman, kemudian dia tumpahkan ya pada dadaku, kemudian dia tutupkan kembali dadaku, kemudian dia ambil tanganku, maka dia membawaku ke langit, naik ke atas langit. Kemudian disebutkan hadis tersebut dengan hadis panjang lebar. Berkata Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari, "Tsumma waqa'a syaqqu sadri 'inda iradatil 'uruj bih," kemudian terjadilah kembali di belahnya dada Nabi SAW ketika beliau ingin naik ke langit, ila sama, ke langit, liyata'ahaba lil munajat, agar dia bersiap-siap untuk bermunajat dengan Allah Jalla wa'ala. Karena Rasulullah ketika mi'raj ke langit, dia berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah langsung tanpa perantara Jibril. Berkata pengarang kitab kita ini, ya, yang lebih benar menurut kami bahwasanya setelah kami pelajari sanad-sanadnya dari hadis-hadis yang disebutkan, yang benar bahwasanya telah terjadi peristiwa pembelahan dari Nabi SAW hanya dua kali saja. Yang pertama ketika dia kecil di Bani Sa'ad, sebagaimana terdapat dalam riwayat Anas. Dan yang kedua pada malam beliau dimi'rajkan, di Isra mi'rajkan ke langit, sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Dzar. Ya. Dan riwayat Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, segala macam bentuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang dibelahnya dada Nabi SAW dan dikeluarkan dari hatinya sesuatu perkara, ya, dan hal-hal lainnya yang terjadi yang di luar daripada kebiasaan manusia adalah perkara yang wajib diterima. Ya, tak boleh ditolak atau memalingkannya daripada makna yang hakiki kepada makna majaz. Karena hal tersebut mungkin saja secara qudratullah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan boleh saja hadis tentang peristiwa tentang dibelahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk penjagaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecilnya Nabi dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang karena telah Allah jaga sejak kecil, dibersihkan segala keburukan yang terdapat dalam dadanya daripada segala macam perkara-perkara yang membuat manusia itu ya menyimpang fitrahnya, maka Nabi terhalang daripada hal tersebut. Dari segala macam itu fitnah-fitnah dunia ini. Ya, karena itulah Nabi terjaga dari kecilnya hingga beliau diangkat sebagai Rasul. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Khatamun nubuwati. Wawa ibaratun an qid'ati lahmin nati'ah. Alayha sya'run inda katifil aisari sallallahu alaihi wasallam. Hajmuha qadru baydatil hamama. وهذا الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة وهو علامة من علامته صلى الله عليه وسلم النبوية في الكتب السابقة كما تدل على ذلك قصة بهير الراهب وقصة الإسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه كما سيأتي وهذا الخاتم لم يكن موجودا حين ولد صلى الله عليه وسلم وإنما تكون بعد الولادة وأنه على الأصح كان بعد حادثة شق صدري وهو صغير صلوه. Kemudian kita berbicara tentang stempel kenabian, tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kenabian ini adalah sesuatu yang dia mirip dengan daging yang tumbuh. Ya, yang lebih tinggi daripada daging yang biasa. Andai kata seseorang itu kadang-kadang terluka ya, atau terbakar kulitnya atau pernah dijahit kulitnya, bekas daripada jahitan tersebut akan menyembul ke atas, tak sama dengan kulit aslinya. Ya, jika seorang memiliki lalat besar seperti tembong, itu lebih tinggi daripada ya kulit asli, atau tahi lalat lebih tinggi daripada kulit asli. Jadi begitu pula lah kira-kira bentuknya tanda kenabian, dia lebih tinggi daripada kulit aslinya, ditumbuhi oleh bulu, berada pada sisi kiri daripada ya bahu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang besarnya kira-kira sebesar burung merpati, burung darah. Ya, tak besar stempel kenabian sebesar burung merpati, sebesar telur burung merpati saja. Ya, dan ini disebut dengan nama khatamun nubuwah, stempel kenabian, adalah merupakan tanda daripada tanda-tanda kenabian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, dimuat dalam Injil, Taurat dan Zabur, sebagaimana yang disebutkan oleh kisah Bahira Ar-Rahib dan kisah Islamnya Salman Al-Farisi yang nanti akan dijelaskan. Bahwasanya keduanya menandai Nabi SAW dengan adanya tanda yang di atas, yakni bahu sebelah kiri Nabi SAW, disebut dengan nama Khatamun Nubuwah, tanda kenabian. Dan tanda ini tidaklah ada ketika Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia ada setelah Rasulullah dilahirkan. Bukan ketika lahir ada, tidak. Dia ada setelah dilahirkan. Lebih tepat lagi, hal ini baru ada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya ketika beliau kecil, ketika berusia 4 tahun barulah ada. Distempel oleh Jibril alaihi salam, stempel kenabian. Naam. Qala al-ulama'u والسر في وضع الخاتم عند كتف الأيسر صلى الله عليه وسلم أن القلب في تلك الجهة ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وسوة الشيطان وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. Adapun keperkataan ulama, rahasia mengapa ditempatkan stempel kenabian itu di sebelah kiri, ya, bagian bawah sebelah kiri Rasulullah SAW. Karena yang namanya jantung itu atau hati itu terletak di sebelah kiri. Ya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terpihara, terjaga daripada gangguan-gangguan syaitan. Dan itulah merupakan tempat masuknya syaitan. Naam. Rawal Imam Tirmidzi fi Syama'il bi sanadin sahihin an Abi Nadrat al-Awaqi Qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'ni khataman nubuwati wa qala kana fi dhahrihi bid'atun nasizah. Ya. Al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il An-Nabawiyyah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Nadrah Al-Auqi, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang stempel kenabian, ya, yang ada pada Nabi SAW. Maka dia berkata, terletak di di punggung belakangnya, ya, maksudnya punggung di sini yang dekat ke atas, bukan tepat di atas pun tidak, tapi ke arah belakang sedikit, masih masuk ke daerah punggung, tapi mendekati bahu, ya. Kana fi dhahrihi bid'atun nashizah, berupa yakni bagian yang dia lebih tinggi daripada kulit yang biasa. Naam. Wa rawal syekhani fi sahihaihima ani sa'ibi ibni Yazid radhiyallahu anhu qal zahabat bi khalati ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji'un wa masaha ra'si fada'a li bil barakah ثم توضع فشربت من وضوئه ثم من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زره الحجلة. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, aku pernah dibawa oleh bibiku ketika aku masih kecil, bibiku membawaku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berkatalah ketika itu bibiku, ya Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sakit. Maka Rasulullah mengusap kepalaku dan mendoakanku dengan keberkahan agar diberikan keberkahan, kemudian beliau pun berwudu. Maka aku yakni aku segera minum daripada bekas air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang punggungnya. Maka kulihat ada di belakang punggungnya tersebut stempel kenabian di antara kedua bahunya, seperti besarnya burung, ya, seperti besarnya telur burung merpati. Ya. Atau burung puyuh. Naam. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. نعم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن سرجاس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقد الكتف فيه اليسرى جمعا عليه خيالا كأمثال سآليل. حسبك. نعم. يا. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah, dia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian berupa stempel Nabi SAW di punggungnya, seolah-olah dia besarnya sebesar burung merpati. Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab sahih juga dari Abdullah bin Jarsa bin Sarjas, dia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW dan aku pernah makan bersama beliau, makan roti diiringi dengan memakan daging atau makan sup. Kemudian dia berkata, setelah itu aku pun berputar dari arah belakang Nabi SAW, maka kulihatlah ada stempel kenabian di antara kedua punggung Nabi SAW, di bagian atas punggungnya yang sebelah kiri, di sini berarti atas punggungnya sebelah kiri ke belakang sedikit, ya, di atas bahu yang sebelah kiri tetapi mengarah ke belakang, ya. Jum'an alaihi, ya, yakni khilan terkumpul padanya seperti tahilalat, ya, kamthali ath-thalil, ya, bagaikan perumpamaan ya tahilalat, atau bagaikan tembong, maksudnya dia tumbuh padanya bulu. Naam. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanadnya, dengan sanad dengan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari hadis Abu Zaid ya radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah berkata kepada Rasulullah, iqtarib minni, mendekatlah engkau kepadaku, faqtarabtu minhu, aku pun mendekatinya, faqala adkhil yadak, dan dia berkata, masukkanlah tanganmu, famsah dhahri, kemudian usaplah punggungku, qala fa adkhaltu yadi fi qamisi, aku masukkan tanganku pada baju Nabi SAW, famasahtu dhahrahu, maka aku mengusap punggungnya, fawaqa'a khatamun nubuwati baina isba'i, maka aku dapatilah tanda kenabian tersebut di antara jari-jariku. Qala fasu'ila an khatamin nubuwah, kemudian dia berkata, ketika dia yakni sahabat kecil ini ditanyakan tentang stempel kenabian, Abu Zaid ketika ditanyakan tentang stempel kenabian, maka dia menjawab, sya'aratun baina katifaihi, ada bulu-bulu halus yang terdapat di antara kedua yakni bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat Hakim dan Ibnu Hakim dan Imam Hakim mereka dalam kitabnya Mustadrak, sya'arun mujtami'un 'inda katifai, ada bulu-bulu halus yang berkumpul di sisi yakni bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Riwayatun dha'ifah. روى ابن حبان في صحيح بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله. قال الحافظ في الفتح وأما ما ورد من أنها يريد الخاتم كان كأثار المهجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو صرف أنت منصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث صح ذلك والله أعلم. Yeah. Ada riwayat-riwayat yang lemah Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban meriwayatkan dengan sanad yang dhaif yang lemah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah stempel kenabian itu ada di punggung Nabi SAW seperti al-bunduqah min lahmin, seperti sepotong daging, ya, tertulis padanya tulisan Muhammad Rasulullah. Berkata Hafiz dalam kitab Fathul Bari, dan adapun yang terdapat riwayat bahwasanya stempel kenabian tersebut bagaikan bekas ya tempat seseorang yang dibekam di tubuhnya, ya andai kata dibekam menggunakan tanduk dan itu lebih besar, ya ada pun riwayat mengatakan ya stempel kenabian bagaikan bekas dibekam atau bagaikan tahilalat yang besar, tembong yang besar berwarna hitam atau berwarna hijau, tertulis padanya Muhammad Rasulullah, atau tertulis padanya berjalanlah sirfa'an tamansur, engkau akan ditolong, dan ucapan-ucapan lainnya, maka tak ada yang benar daripada hal tersebut, maka janganlah engkau terkecoh dengan apa yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Sesungguhnya Ibn Hibban beliau tak benar ketika mensahihkan hadis tersebut, wallahu a'lam. Jadi tak besar, kecil, hanya sebesar telur burung puyuh atau telur burung merpati saja, bukan ya sebagaimana disebutkan. Kalau kita melihat ada yang dijadikan manusia jimat, saya teringat ketika masih kecil ada yang membuat jimat berbentuk segitiga Muhammadun Rasulullah, satu sisi Muhammad, yang kedua Rasulullah, di bawahnya sir fa anta mansur. Kata mereka ini stempel kenabian, kalau ditempelkan di pintu maka tak akan masuk maling. Dicobalah oleh salah seorang kerabat kita, ditempelkannya rumahnya masuk maling. Maka ini riwayat tak benar. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Auratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi al-Hanuni Aminah. Wa ba'da hadisi syaqqi sadrihi asy-syarifi sallallahu alaihi wasallam. Khashiyat Halimatu Sa'diyatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradathu ila ummihi wa kana qad balagha sallallahu alaihi wasallam min al-umri 5 sanawatin. Qalat Halimatu, qala li abuhu ay zawjuha al-harithu, ya Halimatu, laqad khashitu an yakuna hadha al-gulam qad usiba fa'alhikihi bi ahlihi qabla an yadhhara dhalika bih. Qalat fahtamalnahu faqadimna bi ala ummihi. Faqalat Aminatu li Halimata, ma aqdamaki bih, waqad kunti harisatan alayhi wa ala muktihi indak. Faqalat Halimatu, innahu qad balagallahu bibni wa qadaytu alladhi alayya, wa takhawaftu al-ahdatha alayhi, fa addaytuhu ilayki kama tuhibbina. Faqalat Amina, ma hada sha'nuki, fa asdiqini khabaruki. Faqalat Halimatu, فلم تدعني حتى أخبرتها. فقالت آمنة، أفتخوفتي عليه الشيطان؟ قالت حليمة، نعم. فقالت آمنة، كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا دعيه عنك. Ya, adapun kembalinya Nabi SAW ke rumah ibunya yang dia cintai, Aminah. Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Setelah peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW, Halimah sebagai ibu susuannya yang meminta sebelumnya kepada Aminah untuk merawat Nabi SAW lebih daripada berusia 2 tahun, ya, begitu khawatirnya atas diri Nabi SAW, khawatir, ya, jangan-jangan Nabi SAW nanti terkena sesuatu. Maka seketika dikembalikan kepada ibunya. Ketika Nabi Rasulullah SAW berusia 5 tahun, jadi sampai umur 4 tahun. Ketika masuk usia 5 tahun dikembalikan kepada Aminah. Berkata Halimah, berkata kepadaku suamiku Al-Harith, wahai Halimah, aku khawatir sekali nanti anak ini terkena apa-apa, terkena sesuatu musibah. Kembalikanlah dia kepada keluarganya sebelum hal itu terjadi. Maka berkata Halimah, kami pun membawanya, kami pun datang kepada ibundanya. Berkatalah ketika itu Aminah kepada Halimah, apa yang membuat engkau datang bawanya kemari, padahal sebelumnya engkau begitu ingin agar dia senantiasa bersamamu, tinggal bersamamu. Berkata Halimah, sesungguhnya ya, anak ini telah mencapai usia yang layak untuk dikembalikan kepada ibunya, dan aku khawatir sekali atasnya. Karena itulah aku telah menunaikan segala macam kewajibanku atasnya. Aku khawatir jangan-jangan ada sesuatu perkara yang menimpanya. Ku kembalikan kepadamu dalam keadaan selamat, sehat walafiat sebagaimana kau inginkan. Berkata Aminah, ma hadza sya'nuki, aku tak percaya dengan omonganmu ini. Fa asdiqini khabarak, mengapa aku kembalikan dia? Ya, beritahukanlah dengan jujur. Berkata Halimah, maka Aminah terus memaksaku untuk berbicara secara jujur kepadanya, tidak menyembunyikan apapun. Maka berkata Aminah, apakah engkau khawatir syaitan akan ya ini mengganggunya? Berkata Halimah, ya. Maka berkata Aminah, sekali-kali tidak, demi Allah, syaitan tak akan dapat mengganggunya. Sesungguhnya anakku ini ya adalah anak yang bertuah ya belakangan atau di depan, karena itu tinggalkanlah hal ini, jangan pernah kau yakin dia akan diganggu syaitan. Setelah itu kembali dia kepada ibunya. Naam. Wafatu Aminata ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت والدته آمنة بنت وهب بالأبواء وهي راجعة به إلى مكة بعد زيارة قامت بها معه صلى الله عليه وسلم إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة المنورة. Wafatnya Aminah, ibunda Nabi yang mulia SAW. Jadi begitu menyedihkan kehidupan Nabi sejak kecil, terlahir dalam keadaan tak ada ayah, yatim. Ya, kemudian harus berpisah dengan sang ibu, dirawat di Bani Sa'ad. Ya, ketika berusia 4 tahun, masuk usia 5 tahun, dikembalikan kepada ibunya. Ya, baru sebentar ibunya pun wafat. Tatkala ibunda, tatkala Nabi yang mulia SAW berusia 6 tahun, berarti cuma 1 tahun atau 1 tahun lebih, hampir masuk 2 tahun, wafatlah ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahab. Wafat di tempat yang bernama Abwa. Ya, Abwa adalah tempat yang berdekatan dengan kota Madinah. Ya, dari Juhfah ke Madinah kira-kira ya 23 mil. Yang jelas dia dekat kota Madinah. Kenapa meninggal di Abwa? Ya, karena ibunda Nabi SAW ya membawa Nabi dari Mekah menuju kota Madinah untuk menemui kerabat-kerabatnya di sana. Ya, karena Aminah memiliki kerabat-kerabat di kota Madinah. Ya. Tatkala dia berangkat dari Mekah menuju Madinah, setelah mengunjungi kerabat-kerabatnya, ya, kerabat-kerabat dari ayahnya. Tatkala dia pulang ingin kembali ke kota Mekah, wafatlah dia di tempat bernama Abwa, di perjalanan. Subhanallah, bayangkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam baru saja bersama ibunya, kemudian dia melihat ibunya wafat bersamanya. Ketika di tengah jalan tak ada kerabat karib kerabatnya di sana dan dikuburkan di sana di Abwa. Ya. Jadi Nabi SAW adalah orang yang hidup penuh dengan dirundung musibah dan bencana. Subhanallah. Ya, tak putus dirundung malang. Begitulah Nabi SAW. Nanti baru berusia 8 tahun masih dimanjakan oleh kakeknya. Kakeknya pun wafat. Subhanallah. Naam. Kamil. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين الحافظ ابن كثير menyebutkan رحمه الله bahwasanya ibundanya meninggal Aminah bintu Wahab ketika Nabi berusia 6 tahun. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tak ada perselisihan bahwa ibundanya Nabi SAW wafat antara Mekah dan Madinah di tempat namanya Abwa. Tatkala pulang dari Madinah setelah mengunjungi saudara ayah, mengunjungi paman-paman Nabi SAW dari arah ayahnya. Ya, dan Nabi ketika itu belum mencapai usia 7 tahun. Ya, 6 tahun wafatlah ibundanya. Bersama ibundanya hanya 1 tahun lebih saja. Kurang daripada 2 tahun. Naam. Ziyaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummih. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru qabrahu ummih. Faqad rawa al-imamu Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Zara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa baka man hawlahu. Thumma qala: Ista'adantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li. Wasta'adantuhu an azura qabrahu fa'adina li. Naam. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya ketika beliau telah menjadi nabi. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah berkata, ya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kuburan ibunya. Menangislah dia di sana dan membuat menangis orang-orang sekitarnya. Kemudian dia berkata, aku meminta izin kepada Tuhanku agar Allah mengampuni ibuku. Tapi Tuhanku tidak mengizinkan untukku hal itu. Kemudian aku minta izin kepada Tuhanku agar aku dibolehkan mengunjungi kuburnya. Maka aku pun diizinkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Aminah bintu Wahab bin ibu Nabi SAW wafat di atas kekufuran. Ya, di atas agama kaum musyrikin Mekah. Sebagaimana wafatnya kakeknya Abdul Muttalib dan ayahnya, ya, Abdullah. Mereka wafat di atas kesyirikan, kemusyrikan. Jangan dikatakan belum ada agama, telah ada agama Ibrahim. Bahkan mereka meletakkan patung Ibrahim di Ka'bah bersama Ismail. Ya, jangan dikatakan bagaimana mereka dikatakan kafir padahal Nabi SAW belum diutus. Jawabannya telah diutus sebelumnya siapa? Ibrahim. Telah diutus Isa. Sebagian bangsa Arab ada yang beragama Nasrani, beragama Nasrani sebagaimana Rahib, ya, Waraqah bin Naufal yang beragama Nasrani. Beragama tauhid, menyembah Allah Tuhan yang satu. Ya, sebagian mereka beragama, mengaku beragama Ibrahim, tapi telah mereka, ya, menyimpangkan, simpangkan agama tersebut. Ya, yang pertama kali merubah agama Ibrahim namanya Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Dia adalah yang pertama kali merubah agama Ibrahim, memasukkan berhala ke tengah-tengah masyarakat Arab. Ya, jadi kaum musyrikin yang meninggal sebelum Nabi SAW disebut kaum musyrikin. Ya, bahkan yang antara mereka ada yang lurus fitrahnya, sebagaimana yang saya sebutkan tentang bapaknya Sa'id, itu Zaid bin Waraq, Zaid bin Naufal, Zaid bin Amr bin Naufal. Kalau saya tak silap. Bapaknya Sa'id bin Zaid di atas fitrah yang lurus. Tak pernah menyembah berhala. Ketika orang-orang melihatnya tawaf dengan telanjang, bertepuk tangan dan berteriak-teriak, berkatalah ketika itu Zaid, Zaid, ya, ya Allah, sekiranya aku tahu agama yang benar, aku akan ikuti. Ya, bukan ini agama yang keturunkan. Dikatakan dia di atas, dia wafat di atas fitrah yang lurus, agama yang lurus. Ya, jadi tak perlu kita gusar mengatakan bahwasanya ibu Nabi di atas kesyirikan. Kenapa? Demikian riwayatnya. Ya, demikian juga kakek Nabi Abdul Muttalib. Sebagaimana kita ketahui, pamannya ketika meninggal disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Berkatalah Abu Jahal, apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya dia mengatakan dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Maka Nabi pun bersedih karena dia meninggal di atas kesyirikan, menunjukkan kakeknya di atas kesyirikan. Demikian juga ayahnya Nabi SAW. Ya, pernah seseorang sahabat bertanya tentang ayahnya, di mana ayahnya? Kata Nabi, ayahmu di neraka. Maka dia pun bersedih. Maka Nabi mengatakan, ayahku pun di neraka. Ya, ini semua hadis-hadis yang semuanya sahih, menunjukkan orang tua Nabi SAW musyrik. Ya. Naam, teruskan sedikit. Warawal Imam Ahmad fi Musnadi bi sanadin sahihin 'ala syarti sahihaini an Burairah bin Khusaib radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nazara bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf raqibin fa shalla raqataini thumma aqbala alaina bi wajhi wa 'ainahu tadrifan fa qama ilayhi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu fa baddahu bil abi wal um wa qala ya rasulullah malak qala sallallahu alaihi wasallam inni sa'altu rabbi fil istighfari li ummi fa lam ya'dhan li fa dama'at 'ainaya rahmatan laha minan nar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Buraidah bin Husayb, dia berkata, aku pernah menemani Nabi SAW, maka Rasulullah pun singgah satu tempat. Kami menyertai Nabi sekitar 1000 orang yang menunggangi tunggangan unta. Nabi salat 2 rakaat, kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada kami dalam keadaan berlinangan air mata Nabi SAW keduanya. Maka Umar pun datang menemui Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ibu dan ayahku. Mengapa engkau menangis? Berkata Rasulullah, sesungguhnya aku minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengampunkan ibuku, tapi Tuhanku tak mengizinkan. Maka berlinanglah air mataku sebagai tanda kasihku, rahmatku kepada ibuku. Ya, karena ibuku tak selamat daripada api neraka. Ya, ini pendapat kita ahlu sunnah. Hadis-hadis macam ini ditolak oleh orang-orang Syiah, Rafidah. Ya. Nah, kita padakan sampai di sini. Insyaallah minggu akan datang kita akan membahas, kalau masih ada ajal kita, tentang Nabi yang mulia SAW ketika diasuh dan dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib setelah wafatnya ibunya Aminah. Wa sallallahu wa sallam wa barak al-abdi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.